Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid rahimallahu taala. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wahuna adhkuru. Dan dalam kesempatan kali ini akan aku sebutkan daqiqatan tarikhiyatan muhimmatan. Ada satu hal yang berkenaan dengan sejarah, daqiqah yang ini jarang-jarang dijumpai. Lembut di sini artinya ya, jarang-jarang dibahas, jarang-jarang dijumpai, ya, karena dia kecil, ya, karena dia terselip dari sekian banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah, maka dia tidak begitu kelihatan, daqiqah. Ya, bukan hal yang besar yang sangat kentara dalam sejarah. Nah, dia satu hal yang terselip dari di antara sekian banyak peristiwa besar dalam sejarah. Namun ini meskipun dia daqiqah, dia satu hal yang muhimmah. Yaitu bahasanya anal iltizam, komitmen menggunakan kata-kata ibn di antara nama anak dan bapak misalnya, adalah satu kebiasaan dan budaya ya satu-satunya. La yu'raf, tidak diketahui yang lain. Al-akhtilafil umam, meskipun itu berbagai bangsa. Maka semua bangsa dengan beragamnya itu semuanya punya kebiasaan sama. Ada nama ibn di antara nama ayah dan anaknya. Thumma li dhahirati tabanni ghairi rasyadah. Kemudian karena fenomena tabani adopsi ghairi rasyadah, anak hasil zina. Rasyadah mana asalnya adalah anak yang waladun min, kalau rasyadah waladun min zawajin syar'i, anak dari hasil pernikahan yang sah, itu rasyadah. Ghair rasyadah artinya anak zina. Fi Eropa, di Eropa, maka di Eropa ada, pada awalnya ada fenomena adopsi anak-anak hasil zina. Sara al-mutabani, jadilah orang yang mengadopsi membedakan antara anak kandungnya dengan bentuk fulan ibn fulan, dan anak yang bukan anak kandungnya namun anak hasil adopsi, yang itu adalah anak zina, maka disebut dengan fulan fulan dengan menghilangkan kata-kata ibn. Akhirnya kemudian supaya tidak ada tekanan biologis untuk sebagian anak daripada yang lain karena mendapatkan sikap yang beda, akhirnya dihilangkanlah ibn di semua nama anak. Summasar, kemudian berjalanlah hadal isqat, penghilangan semacam itu di tengah-tengah kaum muslimin di abad 14 Hijriah. Jadilah kaum muslimin ikut-ikutan mengatakan misalnya Muhammad Abdullah. Lakana itu hada uslubun muwalladun, maka ini penghilangan bin semacam ini, penjejeran dua nama semacam ini, uslubun adalah satu cara muwallad yang baru, yang dulu tidak ada. Dakhil, yang dia adalah infiltrasi, masuk ke dalam budaya orang Arab sekarang yang sebelumnya tidak ada. La ta'riful Arab, tidak dikenal oleh bangsa Arab. Dan tidak pula dibenarkan oleh bahasa Arab. Maka kalau meminjam bahasa Nahwu, la mahala laha minal i'rab. Dalam artian tidak punya tempat, maka la mahala lahu minal i'rab bi'indaha. Maka dua nama yang dijejerkan semacam ini tidak memiliki i'rab indaha menurut menurut orang Arab. Wahal sami'ati dunya, maka apakah dunia pernah mendengar ada orang yang menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Muhammad Abdullah Abdul Muttalib? Walau qalaha, seandainya ada orang yang berani berkreativitas menyebut nasab Nabi semacam itu, lahujina wa udiba, niscaya pelakunya akan dicela dan akan dihukum. Falimada, maka mengapa kita berpaling dari iktida meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang lebih baik jalannya dan lebih adil jalannya dan lebih lurus ucapannya, kemudian mengambil tindakan dan model-model yang lain. Wangdur, dan lihatlah ila hadzal isqat, pembuangan ibn di sini, kaifakana da'iyatal istibah, bagaimana pembuangan ini da'iyah mendorong terjadinya istibah, kerancuan. Ingda pada saat istirakul al-ism untuk nama-nama yang merupakan nama yang sama antara nama laki-laki dan nama perempuan. Tentu nama itu ada nama yang khas laki-laki, ada nama khas perempuan, dan ada nama-nama yang netral dipakai oleh laki-laki dan dipakai oleh perempuan. Ya, kemudian di belakangnya nama bapaknya. Nah, ini apakah nama anak laki-laki ataukah nama anak perempuan? Kalau cuma dijejer jadinya tidak tahu. Semisal nama-nama netral di sini disebutkan asma dan kharijah. Maka kharijah itu nama netral, bisa laki-laki bisa perempuan. Salah satu dari 7 fuqaha usaba'ah, salah satu namanya kharijah. Fala yatabayan alal waraq, maka tidaklah jelas di atas kertas ini anak laki-laki ataukah perempuan, kecuali dengan menyebutkan kata sambung dalam nasab, yaitu ibn atau bintu fulan. Dan terakhirnya di mukaddimah ini saya katakan min hadza wa dzaka, maka menimbang hal ini dan itu dan yang lainnya minal asbab dan sebab-sebab yang lain, aku berpandangan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimanakah ajaran Islam fi tasmiyatil mawalid, dalam memberi nama anak, dan bagaimanakah urgennya pemberian nama anak dalam ajaran Islam. Wa annaha, dan bahasa memberi nama anak itu dhatu khatarin syadidin, adalah satu hal yang penting sekali. Penting sekali marmi tujuannya atau kemudian sasarannya. In khairan fa khairun, maka jika baik maka akan baiklah sasarannya dan buahnya, jika jelek maka jelek. Wa innal amra, sesungguhnya ngasih nama anak itu satu perkara yang sahlun maisur, mudah dan gampang, walilhamdu. Fala yahtaju ila bahsin, maka tidak perlu melakukan penelitian. Walakwamis, tidak perlu kamus, tidak perlu mu'jam sama kamus. Ithuwa amrun, karena adalah satu perkara yang iltaqat fihi, yang bertemu padanya. Dilalatu syar'i, dalil syariat, ditambah fitrah yang sehat. Fama alal muslimi, maka tidak ada yang jadi keharusan seorang bapak muslim ketika akan memberi nama, illa ayu abid isma maulidihi, kecuali dia hambakan, dia cari nama-nama, nama anaknya adalah yu abid, dia hambakan dengan salah satu nama Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz atau seterusnya. Yang kedua, yudhir fikrahu, dia putar pikirannya dan pandangannya fi muhit, dalam lingkungan asma, nama-nama para nabi, para rasul dan orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang setelah mereka yang meneladani petunjuk para sahabat. Wa nahwa dalika, dan semacam itu, mimma yajri, yang terjadi pada aturan. Wa nahwa dalika, dan semacam itu, berarti ini yang ketiga, mimma yajri, yaitu nama-nama yang meluncur dalam sanani, dalam kebiasaan bahasanya orang Arab. Fayakhtaru, maka adalah dia pilih nama yang tidak ditolak oleh syariat. Ini tiga langkah atau tiga langkah untuk memberi nama. Wa in taqat alaihi da'irah, jika lingkaran itu terasa sempit baginya, artinya dia bingung karena terlalu banyak pilihan, maka adalah dia bisa minta arahan dengan seorang alim yang mengetahui, yang yu'rab, yang diketahui punya pikiran yang bagus dan akidah yang jernih, serta memiliki salamati dzauq wal his, nilai rasa dan indra yang baik, atau nilai rasa dan rasa yang baik. Fatkukana sahabatu radhiyallahu anhum, dalilnya karena para sahabat radhiyallahu anhum mereka sodorkan anak-anak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun yang memberi nama. Wa hadza dalilun, dan praktek sahabatnya adalah dalil disyariatkannya dan dianjurkannya bermusyawarah dengan orang yang berilmu atau penuntut ilmu dalam memberi nama anak. Wa hadza aidan wa aidun min wasail rabti, dan ini adalah di antara sarana penghubung antara orang yang berilmu dan awamnya kaum muslimin. Ba'da hadil muqaddimah, setelah muqaddimah dan pengantar ini, al-kashifah, yang membeberkan, menampakkan bagaimanakah ma'alim, rambu-rambu dalam memberi nama, dan menjelaskan tentang dawafi, faktor pendorong ditulisnya buku ini, akan aku bawakan kepada Anda bagaimanakah petunjuk Nabi dalam memberi nama anak, yang mahfufan dikelilingi dengan berbagai macam nasyari, dan aku berkomitmen tidak membawakan kecuali hadis yang sahih. Wa ya maqudatun fi asrati fusul, dan buku ini terdiri dari 10 fasal. Wal yasmah li an-nadhir fihi, dan orang yang an-nadhir fi membaca buku ini hendaklah memberikan kelapangan untukku min siyakil asali bizahri zajriyati, untuk menggunakan bahasa melarang, bahasa larangan. Fa inna muqara'at adh-dhawahir taqlidiyah, karena upaya untuk melawan fenomena taqlidiyah ikut-ikutan, da'at ila hadza, mendorong untuk digunakan bahasa-bahasa larangan keras. Asa antatima al-yaqdah, dengan harapan agar tatimah terwujud al-yaqdah, kesadaran untuk menjauhi zahirah tadi, untuk menjauhi fenomena ikut-ikutan membebek orang barat. Kemudian kemudian orang yang sadar tadi membuat tuna habisurin, surin artinya benteng, pagar dengan dari tembok. Laisa lahu babun, yang tidak memiliki pintu, artinya menutup rapat-rapat pengaruh zahirah taqlidiyah, fenomena ikut-ikutan membebek mengekor orang barat dalam masalah nama. Rajian, aku berharap dari Allah Ta'ala agar Allah ayulaka hadal kitabu, agar buku ini berjumpa dengan jiwa-jiwa yang baik, yang tenang, yang menginginkan kebaikan. Maka jiwa tersebut pun mendapatkan manfaat dari buku ini dan berbagi manfaat kepada yang lain. Wama ana fi dan tidaklah aku dalam buku ini kecuali sebagaimana ucapan penyair la abli udron aw la li abliha hajatan wa mubalighu nafsin udroha mislu munjihin. La abli sungguh aku bersungguh-sungguh untuk memberi udzur, memberi pemakluman. Auli abliro hajatan aku sampai dan bisa mewujudkan apa yang menjadi hajatku. Mubliru nafsin udroha, maka orang yang menyampaikan udurnya diri dan jiwa itu semisal orang yang sukses mendapatkan apa yang jadi keinginannya. Ya, maka tidaklah diriku dalam ini, dalam buku ini kecuali sebagaimana kata penyair, berupaya untuk semaksimal mungkin mewujudkan apa yang diinginkan dan diharapkan, jika tidak bersungguh-sungguh untuk sehingga punya udzur kenapa tidak maksimal, tidak bisa menghasilkan karya yang tidak maksimal. Barakallahu ayyul muslim fi maulidik, semoga Allah memberkahi untuk mewahai seorang muslim pada anak, pada anakmu, dan engkau berterima kasih dan bersyukur pada Allah zat yang Maha memberi, dan engkau diberi berkah fil mauhub untuk anak yang dianugerahkan kepadamu. Ini, yang ini biasa diucapkan sebagai doa untuk orang yang baru saja dapat momongan. Di catatan kaki beliau katakan, silakan lihat lebih lanjut Mu'jam Manahil Lafdhiyah li Raqimihi, karya penulis buku ini sendiri sebagai Abu Zaid. Di halaman yang beliau sebutkan fafihi fa'idatun, dan di buku tersebut ada fa'idah yang menjelaskan asal mu'asal tambahan wasyakartal wahab. Ini mungkin di pertemuan yang akan datang bisa kita bacakan fa'idah yang beliau maksudkan di buku Mu'jam Manahi Al-Lafdhiyah. Kemudian kita masuk pada beliau katakan tadi ada 10 fasal, ada 10 poin atau terjemah bebasnya ada 10 bab di buku ini. Yang pertama adalah Al-Usulul Muhimah Fil Asma, adalah sejumlah kaidah-kaidah penting tentang nama. Al-Aslu Al-Awwal, kaidah yang pertama, urgensi nama dan pengaruh nama pada anak, orang tuanya, dan umatnya. Labutta tidak boleh tidak sebelum al-wukuf ala, mengetahui hakikat nama, labutta tidak boleh tidak kebelu sebelum membahas pentingnya nama, al-wukuf ala, mengetahui pengertian nama, atau al-ism dalam bahasa Arab. Ini al-ism itu ditulis tanpa hamzah. Faqil, maka ada dua pendapat ulama bahasa Arab tentang akar kata ismun. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan diambil dari kata-kata wasam yang artinya tanda. Walihadza qila lahum, oleh karena itu nama disebut nama karena dia menandai orang yang bernama dengannya. Wa yu'alim, dan menandainya. Wahada fil Qur'anil Karim kathirun, dan ini sangat banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai Zakaria, senyap kami memberikan kabar gembira kepadamu, birhulamin dengan satu nama, birhulamin dengan satu anak laki-laki namanya Yahya, lam naja'allahu min qablu samia, kami belum pernah menjadikan satupun orang yang semisal dengannya sebelumnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahasa isim diambil kata-kata sumu yang artinya adalah al-ulu, artinya adalah di atas. Dan satu hal yang jaiz, satu hal yang boleh, terkumpulnya dua makna di atas, khusus untuk penamaan manusia dari kalangan kaum muslimin. Sehingga kalau kita gabung dua pendapat ini, maka, dan ini berlaku untuk muslim, manusia muslim mungkin, ada hewan yang diberi nama, ada nama untuk manusia, seorang muslim, maka itu, fayakunu al-ismu, nama adalah minal alamah, asamiyah al-aliyah. adalah satu tanda yang luhur dan agung. Ismun jamaknya asma, asamin atau usama. Fa hakikatul ismi lil maulud, maka hakikat nama untuk anak adalah at-ta'rifu bihi, alat untuk mengenal anak. Dan dia adalah tandanya, anwantuhu. Ya, maka aku memberi nama anak, artinya anwantu, aku memberi tanda padanya dengan sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Ala wajin dalam bentuk yang layak dengan kemuliaannya sebagai keturunan Adam dan seorang Muslim. Oleh karena itu di Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm dikatakan para ulama sepakat wajibnya tasmiyah, wajibnya ada nama bagi laki-laki ataupun perempuan. Tidak boleh ada anak yang ya dilahirkan kemudian tanpa nama, anonim. Ini siapa anonim, ya, tanpa nama. Wa alai berdasarkan hal tersebut, idza faidza lam takun tasmiyatun, maka jika tidak ada tasmiyah penamaan, maka anak tersebut majhulan, tidak dikenal, tidak diketahui, bercampur dengan yang lainnya dan tidak dibedakan. Tidak bisa dibedakan. Idzil ismu, karena nama itulah yang menentukan al-maulud, si anak yang lahir, dan membedakannya dan yu'arif bihi, sehingga dia dikenal dengannya. Waktu dan lihatlah, ya, berkenaan dengan pentingnya nama, maka lihatlah bagaimanakah sanad menurut para ulama hadis. Jika ada pada sanad tersebut orang yang namanya mubham, hadasana rajulun misalnya, hadasana syekhun, au uhmila, atau tidak disebutkan sama sekali, sar asanadu min qismi dhaif, maka jadilah hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis yang dhaif, sampai diketahui siapa namanya, kemudian al-wukuf ala halihi, diketahuilah kondisinya. Fa idza, maka jika naqadal al-abu, jika seorang ayah itu membatalkan hakikat syariah ini, maka dia berpaling menuju nama-nama yang tidak dibenarkan oleh syariat dan tidak ditoleransi oleh bahasa Arab. Ya, tentu keharusan untuk bernama dengan nama Arab adalah untuk orang Arab. Ya, untuk orang Indonesia, orang Jawa tidak harus. Tidak ada dalil mengharuskan harus pakai nama Arab. Ahdasa hadzal ikhtiyaru, maka pilihan tersebut akan menimbulkan sira'an, konflik, wa tanaqudan, dan perkontradiktif antara kemuliaan seorang anak ini sebagai manusia dan muslim, wa baina unwanihi, dan namanya. Alladzi lam yusin ikhtiyarahu, gara-gara si bapak tidak bisa menjatuhkan pilihan yang bagus. Ya, maka akan terjadi tanakut ini, orang baik-baik, seorang manusia yang manusia muslim yang mulia, namanya kok jelek, ya, namanya kok tidak selaras dengan kemuliaannya sebagai seorang muslim. Famin hakikatihi hadihi na'rifu ahamiyatahu, maka dari hakikat nama kita mengetahui urgensi nama. Walimma yaktarin biha, dan kenapa bergandeng dengan nama urgen auliyah, prioritas yang penting. Fal ismu, karena nama adalah awaluma, perkara yang pertama yang dijumpai oleh seorang anak ketika dia telah keluar dari kegelapan rahim ibunya. Nama adalah awal sifatin, sifat pertama yang membedakan dia di antara orang-orang yang sejenis dengannya, yaitu sesama manusia. Dan nahma adalah tindakan pertama yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya. Mimma lahu sifatu tawarus, yang tindakan ini akan memiliki sifat tawarus, saling mewarisi, wal istimrar, dan terus menerus. Tindakan pertama yang berkelanjutan buahnya, dampaknya. Wal ismu, dan nama adalah sarana pertama, ya dakhulu biha, yang dengannya seorang anak itu masuk dalam daftar umatnya, bangsanya. Menyebabkan dia masuk dalam daftar umat Islam. Maka dari hakikat nama dan diprioritaskannya nama, atau awaliyah di sini bukan prioritas, namun hal yang bersifat pertama. Maka nama itu satu hal yang bersifat pertama. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. 4 awal. Awaluma yuwajihu al-maulud. Ini perkara pertama yang dihadapi oleh seorang anak. Sifat pertama yang membedakannya dengan manusia yang lain. Perbuatan pertama yang dilakukan oleh seorang ayah. Sarana pertama untuk masuk dalam daftar. Diwan itu daftar. Daftar umat, daftar bangsanya, daftar umat Islam. Diwan artinya daftar. Jadi zaman diwan pertama kali ada di zaman Umar, beliau bikin Diwanul Junud, daftar nama tentara dan gajinya. Nah, itu diwan pertama dalam Islam. Diwan artinya ya buku induk yang berisi daftar. Kalau sekolah ya nama-nama siswa. Nah, kalau zaman Umar, diwan itu buku induk isinya nama-nama tentara dan besaran gajinya. Famin hakikati, maka dari pengertian nama, wa awal liyatihi, dan bahasanya nama itu adalah yang pertama dalam banyak sisi, nampaklah urgensi nama. Wa yazidu fi dhuhuriha, dan semakin menampakkan pentingnya nama, bahasanya nama, ma'anau amrun maknawi, meskipun dia satu hal yang bersifat abstrak. La samana lahu yudfa, tidak ada uang yang perlu dibayarkan untuk pada nama, muqabil ikhtiar, sebagai konsekuensi dari memilih nama. Kalau kita memilih nama, tidak harus bayar kepada pihak tertentu. Lain kalau milih bakso, milih ini, harus ada uang yang diserahkan. Fawwa yunafisul mal, meskipun demikian, maka nama itu bersaing dengan harta dalam masalah al-muhafadah alaihi. Dijaga dan tidak disikapi dengan ceroboh. Wal munazah, dan akan terjadi munazah, keributan, fitahwirihi, ketika ada orang lain mengubah nama. Maka si pemilik nama akan marah. Kan, bisa boleh jadi terjadi gontok-gontokan gara-gara kamu ubah nama saya. Wal i'tida' alaihi, terjadi munazaah, konflik, keributan karena al i'tida' alaihi, ada orang lain yang mendzalimi namanya. Boleh jadi kemudian di belakangnya ditambahi apa, atau kemudian diubah jadi apa, maka orang akan marah. Sebagaimana marah ketika duitnya diambil. Orang akan marah ketika duitnya diambil, hartanya diambil, maka demikian juga orang marah ketika namanya dipleset-plesetkan, diubah-ubah, maka orang akan marah. Maka orang yang namanya sutris, itu marah besar. Ketika ada orang melesetkan stres menjadi sutris. Wah, ada kan marah. Itu nama saya kamu pakai untuk itu. Ya. Dan di antara contoh, kemudian ada kutipan yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abu Zaid. Bagaimanakah orang itu semangat dalam mempertahankan namanya. yaitu cerita jahil. Dia mengatakan karena indana haris. Kami punya penjaga, security. Yukna yang kunyahnya Abu Huzaimah. Di catatan kaki di halaman setelahnya, Huzaimah tazrir dari Ghazim. Ghazim artinya Allah diusaituru alal umur, yang mengatur segala urusan. Maka Huzaimah, Huzaimah artinya sang pengatur, sang penguasa. Sang pengatur dan sang penguasa. Fakultu yauman, maka aku katakan kepadanya pada satu hari, waqad khatara ala bali, dan terlintas dalam benakku, kaifa iktana hadal ilju al-alkanu bi Abi Huzaimah. Gimana kok bisa-bisanya orang ini kunyahnya Abu Huzaimah, padahal dia adalah al-ilju al-alkanu. Al-alkan maknanya adalah thaqilul lisan, orang yang berat kalau ngomong. Bihi ujmah, karena ada unsur keajaman pada dirinya. Ngomongnya tidak lancar. Ngomongnya tidak lancar. Ya, terbata-bata. Dan dia adalah al-ilju. Al-ilju makna, salah satu maknanya adalah orang ajam, yang kafir. Atau bisa juga maknanya keras. Kenapa orang ini kunyahnya Abu Huzaimah? Sumaroa itu, kemudian aku melihatnya, kemudian kukatakan kepadanya, khabirni angka, tolong ceritakan kepadaku tentang dirimu. Akana abuka yusamma Huzaimah? Apakah ayahmu itu diberi nama dengan nama Huzaimah, sehingga engkau tahu istilah Huzaimah? Dia mengatakan tidak. Apakah kakekmu ataukah pamanmu dari jalur ayahmu atau pamanmu dari ibumu ada yang namanya Huzaimah? Dia mengatakan juga tidak. Apakah engkau punya anak laki-laki yang namanya Huzaimah? Dia juga bilang tidak. Kemudian aku tanyakan, apakah engkau pernah punya bekas budak namanya Huzaimah? Dia juga jawab tidak. Apakah di kampungmu ada orang saleh atau ahli fikih namanya Huzaimah? Dia bilang juga tidak. Loh, kalau gitu falima iktanaita, dari mana Anda punya inspirasi? Kamu terinspirasi nama Huzaimah itu dari siapa dan dari mana? Falima, maka kenapa engkau berkunyah dengan Abu Huzaimah? Wa anta iljul akna alkanu wa anta fakir wa anta haris. Padahal engkau itu iljun, mungkin artinya orang ajam yang non muslim, yang kafir, alkan, engkau ngomong pakai bahasa Arab juga kesulitan, kok miskin, kerjaan aja cuma jadi security. Kalau orang kaya enggak mungkin kerjaannya security. Nah. Kok namanya Huzaimah, sang pengatur, enggak cocok, enggak wangun. Maka orang tersebut mengatakan, hakada istahaitu, ya seperti itu aku sukanya. Suka-suka saya toh, kan? Nah, kemudian aku tanyakan lagi, kenapa engkau suka kunyah tersebut? Min baini jami'il kuna, padahal banyak pilihan kunyah-kunyah yang lain. Kenapa kau sukanya itu? Pilihan kan sangat banyak. Ya, maka orang tersebut mengatakan, mayudrini, apa yang membuat aku tahu? Ini, Jadi apa yang membuat aku tahu adanya banyak pilihan kunyah. Kemudian Jahid mengatakan, ya sudah, saat sekarang juallah nama Huzaimah tersebut bidinarin dengan harga 1 dinar. Nah, 1 dinar, 4,25 gram emas, ya, 2 juta. Nah, wataktani biay kunyatin syi'ta. Kau jual kunyahmu itu kepadaku, lepaskan kunyahmu itu, tak bayar 1 dinar. Lepaskan, hilangkan kunyahmu tersebut, saya bayar sekarang ini, saya bayar 1 dinar. Wataktani, kemudian kau pakai kunyah-kunyah yang lain yang kau sukai, namun jangan Huzaimah. Maka dia mengatakan, la wallahi wala bidunya wa ma fiha. Saya tidak mau menjual namaku tersebut. Itu nama yang saya rasa cocok, tentram di hatiku dan seterusnya. Wallahi saya tidak mau kamu bayar 1 dinar. Wala bidunya, meskipun semua dunia kamu kasihkan untukku. Wa ma fiha dan semua isinya. Dunia semua isinya, harta dengan semua isinya. Kau pakai untuk membeli namaku, saya enggak mau. Ini diambil dari bukunya Jahid, yaitu Al-Hayawan. Jahid ini adalah seorang sastrawan, namun dia memiliki akidah yang menyimpang. Beliau Mu'tazilah, dan beliau punya pendiri aliran satu sekte di Mu'tazilah. Namun dia adalah seorang yang luar biasa dalam kutu bukunya. Namun sayangnya semua buku dia baca. Semua buku dia baca. Tanpa pilih-pilih akhirnya dia sesat. Karenanya kalau dalam masalah kutu bukunya, maka dia adalah orang yang sangat luar biasa. Contoh yang luar biasa. Namun sikap yang benar, ya, selektif dalam baca, tidak semua dibaca. Alah, Jahid tidak, semuanya dibaca semua. Karena semuanya dibaca semua, semuanya masuk di kepalanya semua, akhirnya dia sesat karenanya. Ya, namun secara umum kemudian banyak hal-hal yang menarik di bukunya Al-Hayawan. Ya, oleh karena itu banyak ulama yang mengutipnya, mengutip dari sini. Kemudian maka ini, kisah ini menunjukkan bahasanya tadi pernyataan Syekh Bakar, bahasanya nama itu menyaingi harta dalam masalah dijaga, dibela-bela. Ini dibela-bela, dikasih uang 2 juta ganti nama enggak mau. Ya, bahkan bilang wallahi semua dunia kamu kasihkan, saya enggak mau ganti nama. Nah, faya ayyuhal muslim, maka wahai seorang muslim, ukarir mu'akidan, aku ulang-ulang dalam rangka menegaskan, wabil haqi mudhakiran, dan aku mengingatkan satu kebenaran, bahasanya nama itu tanda dari pemilik nama. Di catatan kaki dalam kitab Mu'talaf wal Mukhtalaf karya Darqutni, terdapat athar dari seorang sahabat yang beliau menuliskan di pintu rumahnya namanya. Fa'ada aslun lima yafalu annasu al-yaum. Ini dalil untuk perbuatan banyak orang pada hari ini. Di depan, di dekat pintu rumahnya dia tulisi namanya. Di rumahnya fulan. Meskipun dalam masalah ini kita tidak perlu dalil ini. Dalam masalah ini kita tidak perlu dalil ini. Ini masalah duniawi, masalah al-adah, bukan masalah agama. Ya, hukum dasarnya adalah boleh. Tanpa dalil ini pun hukumnya boleh. Maka atsar yang beliau sebutkan secara pada dasarnya tidak memiliki pengaruh pada hukum. Ini kan ini masalah ada. Kemudian di apakah kemudian samping pintu itu ada tulisan nomor rumah, nomor RT, nama orang, itu ala ada. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Maka jika buku itu dibaca dari judulnya, maka anak itu diketahui dari namanya. Dari namanya maka diketahilah muktaqadnya. Maka diketahilah akidahnya. Diketahilah agamanya. Sisilia, oh ini Nasrani. Agnes, oh ini Nasrani. Oh ini Franciscus, oh ini Nasrani. Nyoman, oh ah ya orang Hindu. Abdullah, ah ya Muslim harusnya. Wa wajahatihi, dari namanya maka kita akan mengetahui arahnya. Akan mengetahui arahnya atau minimal arah orang tuanya. Kemana kiblatnya, kemana kecenderungannya. Maka diketahilah akidahnya, diketahilah kemudian pola kecenderungan, pola pikirnya dari namanya. Ya, kecuali terjadi hal-hal yang memang betul-betul kebetulan ya. Namun pada dasarnya itu satu hal yang bukan kebetulan. Ada latar belakang historis kenapa ini. Kenapa kemudian nama anaknya kok Maradona? Nah, itu kan. Oh ini arahnya kemana? Ini tahu ini. Bahkan itiqad, bahkan keyakinan man ikhtarolahu hadal isma. Bahkan keyakinan sang orang tua yang memiliki nama tersebut. Dan kita tahu mada sejauh mana basirahnya, kualitas ilmunya. Ngasih nama anaknya benar apa enggak, susunannya, bahasanya. Ini diketahui, ini anak orang yang ngerti bahasa Arab dan misalnya itu namanya Arab ya. Dan orang yang enggak paham bahasa. Nah. Maka sejauh mana ilmunya, sejauh mana gambarannya, tasawur, pemahamannya, kita akan tahu dari nama anaknya. Maka nama anak itu adalah wadah bagi si anak. Wa unwanun alaih, dan tanda bagi si anak. Dan nama itu terikat dengan si anak. Wa min khilali dilalatihi, dari kandungan nama. Min khilal, melalui dilalah kandungan nama. Yukawwam al maulud. Anak itu akan mendapatkan takwim, penilaian. Wal walid, bapaknya juga dinilai. Oh bapaknya penggemar bola. Oh bapaknya aktivis partai Islam tertentu. Itu bisa dinilai dari nama anaknya. Wahalu ummatihi, dan ketika nama itu tersebar di satu masyarakat, maka bisa dinilai kualitas masyarakat tersebut. Oh, nama yang tersebar di kampung ini, nama para pemain bola. Wah, ini bapaknya mania bola semua ini. Maka bisa dinilai ini kondisi satu masyarakat dengan melihat daftar nama anak-anak yang muncul dan beredar di satu komunitas, satu masyarakat. Wa min hunalika min mutsulin wa akhlaqin wa qiyamin. Bahkan min hunalika, kemudian dari sana, dari nama yang berkembang, maka akan diketahui musul, idealitas yang ada di satu komunitas, akhlak dan nilai yang tersebar di komunitas tersebut. Fawayadullu alal maulud, maka nama itu menunjukkan pada si anak, karena hubungan yang sangat erat antara nama dan pemilik nama. Wada amron qaddarahu, dan ini adalah satu perkara yang ditakdirkan oleh Allah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui, yang Allah ilhamkan kepada jiwa para manusia, dan Allah letakkan hal tersebut dalam hati mereka. Waqala ayuja, dan tidaklah, dan jarang-jarang dijumpai satu lakop, terutama satu lakop gelaran, kecuali itu ya tanasab, itu sesuai atau mendekati orang yang memiliki gelaran tersebut. Wa minal masyhur fi kalaminas, di antara hal yang populer di fi kalaminas, dalam perkataan manusia, Al-alqab tanzilu minas sama. Bahasanya gelar ini tentu bukan karena adanya kawan-kawan yang suka menggelari dengan gelar-gelar yang jelek, namun gelar yang memang muncul dengan sendirinya karena keadaan diri si orang tersebut. Maka gelar semacam tanzilu minas sama, turun dari langit, maka hampir-hampir tidaklah Anda jumpai nama yang ghalid, yang keras, syani, yang jelek, kecuali pada orang yang memang cocok dengan nama tersebut, dan sebaliknya dengan sebaliknya. Wa minal muntashir, satu hal yang tersebar ucapan orang Arab, likulil musamma min ismihi nasib. Setiap orang itu punya bagian dari namanya. Wakil, dan ada syair yang mengatakan, wakul, katakanlah, in abasarat aynaka dha laqabin, in artinya nafi, tidaklah dua matamu melihat orang yang punya gelar, punya nama, ila wa maknahu fismin minhu au laqabin, kecuali makna dari gelar tersebut, wa maknahu, kecuali wa maknahu dan maknanya, fi ismin minhu, dalam nama, dari nama itu atau dari gelaran tersebut ada pada dirinya. Oleh karena itu, maka nama adalah kewalib, wadah untuk makna, wadallatun alaih, dan menunjukkan pada satu makna. Oleh karena itu, maka di antara kaidah dalam bahasa Arab, annal makna yukhadu minal mabna wa yadullu alihi, sehingga makna itu diambil dari kata, dan kata itu menunjukkan pada makna. Walihada, oleh karena itu, maka naro kita saksikan sebagaimana kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, aktsaru saflah, maka mayoritas orang yang rendah, nama mereka adalah nama yang sesuai dengan diri mereka. Dan mayoritas orang-orang yang mulia, wal'ilyah, dan orang-orang yang luhur, namanya juga sesuai dengan keadaannya. Oleh karena itu, sebagian orang, jika dia ro'a shakhsan, jika dia melihat seseorang, maka kemudian dia mengimajinasikan namanya. Fakana kama tasawwara, dan maka ternyata sebagaimana dia bayangkan. Falayakadu yukhti, hampir-hampir tidak, dia tidak salah. Nah, ini namanya punya firasat namanya. Oh, ini orangnya kayak gini, cocoknya namanya seperti ini. Oh, kok pas ya. Fahakon, maka satu hal yang benar, bahasanya nama itu punya pengaruh pada pemilik nama. Dalam masalah cakepnya, jeleknya, apakahnya orangnya adalah khifah wa thiqal, ataukah orangnya itu adalah orang yang entengan, ataukah kemudian berat dalam beraktivitas, lembut, ataukah tebalnya, ya mungkin maksudnya kasarnya. Oleh karena itu, fa'asin ayal muslim, maka wahai seorang ayah muslim, baguskanlah, semoga Allah memberikan keberkahan dalam anak yang Allah berikan padamu, maka baguskanlah nama anakmu. Wa ila nafsika, dengan itu engkau berbuat baik pada dirimu, pada umatmu, dengan memilihkan nama yang bagus. Bagus dari sisi teksnya dan dari sisi maknanya. Wa ina hasanal ikhtiyar, karena bagusnya pilihan menunjukkan ala akhtar min maknan, itu menunjukkan sejumlah pesan. Fahuwa, karena pilihan nama yang bagus menunjukkan sejauh mana hubungan antara seorang ayah muslim ini dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana bagusnya cara berfikirnya, min ayi, bersihnya cara berfikirnya dari semua pengaruh yang membelokkannya dari jalan yang benar dan jalan istiqomah, jalan yang lurus. Ilal maulud wal ihsan, dan berbuat baik kepada anak dengan nama yang bagus. Wabil jumlah, ringkasnya, nama itu adalah kode. Ya, yu'abir, yang mengungkapkan identitas man orang yang memiliki nama dan tolak ukur yang tidak akan meleset, yang sangat jarang meleset untuk menunjukkan wawasan si bapak. Wa min nadar, dan di antara yang populer dalam perkataan manusia, ya, orang Arab punya ungkapan min ismika a'rifu abaka, dari namamu aku kenal bapakmu, ya, aku tahu bapakmu. Wal ismu yarbitu al maulada, dan maka nama itu menghubungkan anak dengan petunjuk syariat dan adab dalam Islam. Wa yakunu al walid mubarakan, wa yakunu al walid, dan seorang anak itu adalah anak yang diberkahi. Fayudzakkar ismuhu, maka diingatkanlah, maka namanya itu yudzakkar, disebut dengan fayudzakkar, maka disebut-sebutlah namanya bil musamma, dengan orang-orang yang bernama dengannya, yaitu nabi ataukah seorang hamba yang saleh. Liyahsul, supaya terwujud keutamaan doa, keutamaan harapan, dan meneladani petunjuk salafus saleh. Fatufat, maka terjaga dan diingatlah nama mereka, nama-nama salafus saleh. Wa yudzakkar, dan diingatkanlah sifat mereka dan keadaan mereka. Wa tastamiru, dan akan terus menerus adalah silsilah mata rantai al-islah, perbaikan. Fi aqibil ummah, di generasi umat ini. Wa naslihat, dan keturunannya. Ya, kalau nama itu nama yang bagus, ya, maka yudzakkar ismuhu, maka namanya itu akan yudzakkar, akan disebutkan bil musamma, dengan orang terdahulu yang telah bernama dengannya. Ya, ketika ada seorang yang memberi nama anaknya dengan Umar, ya, maka orang pun akan teringat dengan Umar bin Khattab misalnya. Ketika ada orang yang kemudian memberi nama anaknya dengan Isa misalnya, maka dia akan ingat dengan, maka orang pun ingat dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam, dan seterusnya. Dan dengan semacam ini, maka terjagalah nama salafus saleh. Dan dengan ini, maka akan diingatlah sifat dan keadaan mereka. Sifat dan keadaan mereka. Ketika boleh jadi seorang itu diberi nama Muslim, maka orang akan ingat dengan Imam Muslim, bagaimanakah ilmunya, bagaimanakah ibadahnya, bagaimanakah hal-hal yang lain berkenaan dengan dirinya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.